Dilanjut lagi ya. Joget yang asik, kita nikmati dangdut merata yang enjoy. Nanti malam kita tidur nyenyak, besok pagi kita bangun sehat. Mas,